Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita mensyukurinya, walhamdulillah kita senantiasa bertahmid mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah langgengkan dan bahkan Allah tambah untuk diri-diri kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat talabatul ilm. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, pada pertemuan kita yang keempat malam hari ini, insyaallah kita akan memulai membaca kitab Al-Mawqifus Sahih min Ahlil Bidah, sikap yang benar terhadap Ahlul Bidah, li fadilati syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umar Al-Madkhali hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala. Sebelum kita memulai membaca, saya sebutkan ringkasan atau kandungan kitab ini agar kita tergambar apa yang akan kita lalui di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Di antara kandungan di dalam kitab ini ikhwan jazakumullah yang merupakan jawaban dari Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau, sehingga pertama kitab ini akan memberikan tentang pentingnya jawaban dari permasalahan yang ditanyakan, yaitu tentang dampak negatif dan bahaya menjadikan ahlul bidah, ahlul dolalah, ahlul zaiq, ahlul syar sebagai teman dekat bergaul dengan mereka. Kemudian juga beliau akan menjelaskan tentang tahdir, peringatan dari ahlul bid'ah, dan akan dijelaskan bagaimana metode-metode ahlul bid'ah di dalam menghalang-halangi para pemuda dari manhaj yang hak. Kemudian perkara yang berikutnya akan dijelaskan tentang alamat tanda-tanda ahlul bid'ah di dalam membangun pemahaman agama mereka. Kemudian perkara berikutnya tentang berbaik sangka kepada ahlul bid'ah merupakan bentuk penyelisihan terhadap manhaj yang hak. Kemudian akan dijelaskan adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk memboikot orang-orang yang menyelisih syariat. Kemudian akan dijelaskan bahwasanya di antara metode yang benar untuk menjaga keselamatan dan kebaikannya ahlus sunnah adalah dengan cara mentahdir dan memboikot ahlul bid'ah, membenci mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka. Kemudian akan dijelaskan tentang bahwasanya ahlul bid'ah itu adalah lebih jelek daripada orang-orang yang berbuat kejahatan ataupun kemaksiatan. Dijelaskan pula bahwasanya ahlul bid'ah di antara sifat mereka adalah mereka lebih memprioritaskan ketaatan mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka dibandingkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga akan dijelaskan tentang tingginya kedudukan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga akan dijelaskan tentang perihal manhaj al-muwazanat, manhaj yang mengatasnamakan keadilan. Menurut istilah mereka yang disebut dengan al-muwazanat. Kemudian peringatan terhadap para syabab, para pemuda, dari bahayanya bergaul dengan ahlud dolal, orang-orang yang sesat. Kemudian akan dijelaskan disebabkan tidak mengenal al-haq menjadi sebab terjatuh ke dalam kebatilan. Kemudian bahaya berdebat dengan ahlul bid'ah, berdiskusi dengan ahlul bid'ah. Dan juga beliau akan membawakan nasihat yang sangat berharga kepada para pemuda salafiyin dan sebagainya yang insyaallah taala akan kita lalui dan kita ambil faedah dari kitab beliau yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau hafidhahullah wa ra'ahu taala. Kita mulai di halaman ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu Syekhina Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Syekhuna hafizakumullah la yahfakum ma lijalisin ma liljalisi min asarin ala jalisihi sawa'an kana khairan aw syarra. Setelah menyebutkan salam, kemudian penanya berkata, wahai syekh kami hafizakumullah, semoga Allah menjaga anda, tidaklah tersamar bagi anda adanya pengaruh terhadap orang yang dia duduk dengan teman dekatnya, baik itu pengaruh yang baik maupun yang jelek. Namanya sebuah teman akan memiliki pengaruh. Dan di sana ikhwan jazakumullah, satu perkara yang kita telah ketahui, semisal datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu wa fi lafat al-mar'u ala dini khalili. Fal yangdur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung pada agama temannya, maka hendaknya seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang diajak berteman olehnya. Begitu juga hadis yang masyhur yang sering kita mendengar, yaitu hadis Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalul jalisi as-salih wal jalisi su' kamasali kahamilil miski wa nafikil qir. Fahamilil misk imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Wa nafihul qir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma antajida minhu rihan khabisah." Yang artinya, permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek tidak lain seperti permisalan pembawa atau penjual minyak wangi dan pandai besi, orang yang meniup-niup pada pandai besinya. Maka penjual minyak wangi, ada beberapa kemungkinan bagimu. Bisa saja engkau akan diberi olehnya, atau kalau tidak, engkau membeli minyak wangi dari dia, atau kalau tidak, engkau akan mendapati dari dia aroma wangi. Maka tidak ada kerugian dari tiga pilihan tersebut. Engkau diberi, alhamdulillah. Engkau membeli minyak wangi dari dia juga tidak rugi. Naam. Minas sunnah memakai minyak wangi. Karena Rasulullah SAW sangat menyenangi atib minyak wangi. Atau kemungkinan paling kecilnya, kalau engkau tidak diberi atau tidak membeli, engkau mendapati aroma wangi. Nah, engkau dekat dengannya, engkau mencium bau harum. Sebaliknya, kalau teman dekat yang jelek, itu seperti peniup api di pandai besi. Maka ada kemungkinan, yang pertama, dia akan menjadikan terbakarnya pakaianmu, yang itu bisa bahkan mengenai kulitmu, maka berbahaya. Atau setidaknya engkau akan mendapati dari dia aroma yang tidak enak. Demikian. Maka ikhwan jazakumullah, ini kita sebutkan yang ditanyakan, bahwasanya lil jalis min asarin ala jalisihi, teman duduk itu berpengaruh, baik itu pengaruh yang baik ataupun jelek dilihat dari temannya. Kama ayyuqal, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, man jalas janas, Siapa yang menjadikan teman duduk, maka dia akan sejenis terkena tertular. Nah, makanya dalam kalau para thalabul ilm ma'ruf mereka belajar nahwu, nah, ada istilah majrur bil mujawarah. Ya, majrur bil mujawarah. Artinya apa? Sebenarnya asalnya dia imma marfu, imma mansub. Dibaca rofa atau dibaca nasob. Namun ternyata dia dibaca jer karena terpengaruh. Dia dekat dengan isim yang majrur. Makanya ada istilah majrur bil mujawarah. Dibaca jer karena dia bertetangga, berdekat-dekat dengan isim yang majrur. Kalau belajar ilmu nahu lewat misal-misal yang demikian. Kembali kita kepada pertanyaan. Walaqad waqa'a ba'du ikhwanina salafiyyin fi hadhil ayami fi mukhalatati ba'dil mukhalifin lil manhajis salafi ala sabili sahbati wa tawafuqit tab'i fatajidu anna hadzal akh aqallu ma yusabu bihi huwa taballudi wa taballudu tijahal afkaril mukhalifati lil aqidati salafiyah wa yasma'izzu man dzakara al qadaya al manhajiyah. Sungguh telah terjadi sebagian dari saudara-saudara kita salafiyin di hari-hari ini, mereka bergaul dengan sebagian orang-orang yang menyimpang, menyelisihi manhaj salafi dengan cara persahabatan, dan dikarenakan ada kesamaan tabiat. Misalnya sama-sama terbawa perasaan. Nah, ya, bukan dasarnya adalah mengikuti nas, asar, hadis ataupun asar salaf, tapi perasaan enak dan tidak enak. Misalnya. Atau ada persamaan-persamaan tabiat sehingga karena ada kecocokan akhirnya dekat-dekat bergaul dengan orang tersebut, sementara orang itu adalah minal mukhalifin lil manhaj salafi, termasuk orang yang menyelisihi manhaj salaf. Fatajidu anna hadzal akh, maka Anda mendapati bahwasanya saudara kita ini minimalnya dia tertimpa taballut tijahal afkhari mukhalafah, merasa menganggap masa bodoh, nah, tidak peduli, dia merasa bodoh terhadap pemikiran-pemikiran yang menyelisih akidah salafiyah. Dan bahkan dia membenci orang yang menyebutkan permasalahan-permasalahan manhaj. Kemudian penanya melanjutkan, fanuridu minkum hafidhakumullahu ta'ala dikra kalimatin tarbawiyatin salafiyah tubayinu khaturata mukhalatati haula wa dhikral ayatil qur'aniyah wal ahadisin nabawiyah wal asari salafiyah fi tabyini khaturati dzalik. Maka kami menginginkan dari Anda, semoga Allah menjaga Anda, untuk menyebutkan kalimat arahan pendidikan salafiyah yang akan menjelaskan bahaya mengadakan pergaulan dengan mereka, dan juga menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta asar salafiyah dalam menjelaskan bahayanya pergaulan tersebut. Juga menyebutkan wa dzikral amsilati fit tarihi tubayyinu tahawula ba'di ahli sunnati ilal bid'ati bisababi mumasati ahli ahwa. Juga menyebutkan contoh-contoh dari sejarah yang menjelaskan berubahnya sebagian ahlu sunnah. Perhatikan, penanya meminta juga untuk disebutkan contoh dari sejarah, kejadian sejarah yang menjelaskan berubahnya sebagian ahlu sunnah menjadi bid'ah, menjadi ahlul bid'ah, disebabkan berjalan bersama dengan ahlul ahwa. Awalnya ahlu sunnah, namun karena dia berjalan bersama dengan ahlul ahwa, taghayyar wa tahawwala, berubah. Bisa babi mumasati ahlil ahwa, disebabkan berjalan bersama seiring dengan ahlul ahwa. Barakallahu fi umrikum wa ilmikum wa jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan barokah pada umur Anda dan ilmu Anda, dan semoga Allah membalasi Anda dengan kebaikan. Itu pertanyaannya. Ajaba hafizallah biqaulih. Kemudian Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan ucapan beliau, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كلام الله wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar summa amma ba'd. Ini yang disebut dengan khutbatul hajah, tidak perlu kita terjemahkan, dan pembahasan tentang khutbatul hajah ini adalah pembahasan yang sangat penting isi dan kandungannya, namun bukan waktunya untuk kita bahas sekarang. Ikhwan jazakumullah. Kemudian beliau mengatakan, fa ijabatan ala hadas soali akul inna hadhil mas'alata muhimmatun jidda wa sa'nuha khatirun. Maka menjawab terhadap pertanyaan ini, aku katakan Sesungguhnya permasalahan ini adalah sangat penting sekali. Dan perkaranya adalah berbahaya. Nah, permasalahan yang berbahaya. Maksudnya apa? Kalau salah sangat berbahaya. Nah. Walihada ihtamma bihal kitabu wassunnatu wassalafus salihu fi dawawinil Islam. Untuk ini sangat mementingkan tentang permasalahan ini baik Al-Quran maupun Sunnah maupun Salafus Saleh dalam Dawawinil Islam, kitab-kitab yang disusun tentang Islam. Lihat di sini Ikhwan Jazakumullah menunjukkan bahwasannya beliau ketika mendudukkan permasalahan ini kembalinya tidak lain adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta Salafus Saleh. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Dan ini adalah manhaj, metode, jalan yang benar, yang hak di dalam kita berpegang teguh dengan agama, ilman wa amalan, i'tiqadian wa amalian, baik secara ilmu maupun secara amal, baik secara keyakinan ataupun secara tatbik amalan. Sedikit kita menjelaskan tentang Salafus Saleh. Siapa mereka? Secara bahasa Ikhwan, As-Salaf itu adalah pendahulu. Pendahulu. Datang semisal ungkapan Salaf ini bahkan dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penyebutan Salaf itu jangan dikira adalah penyebutan yang baru, yang muhdas. Karena ada orang yang menganggap apa itu Salaf, muhdas, perkara baru, istilah baru. Subhanallah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan kata As-Salaf. Karena Salaf itu artinya pendahulu. Nenek moyang, nenek moyang kita itu adalah pendahulu kita, salaf kita. Sebagaimana datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putri beliau Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Fatimah siapa? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Wa ni'mas salaf ana laki. Dan sebaik-baik salaf adalah saya untukmu. Ya. Sebaik-baik salaf untukmu adalah saya. Lihat. Artinya pendahulu, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata salaf itu bukan kata yang baru muncul. Dan juga dikenal oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Sehingga ketika ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhus Al-Ilmiyah Dewan Fatwa yang dikenal dengan Al-Lajna Ad-Daimah Lil-Buhus Al-Ilmiyah negeri Saudi, tentang ditanya siapa itu As-Salaf, Salafus Soleh. Kalau sudah ada tambahan soleh berarti itu sifat. As-Salaf mendahulu, As-Soleh yang baik. Nah, pendahulu yang baik bagi umat ini. Dijawab, As-Salaf hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'immatul huda min ahlil qurunis salasah al-ula radhiyallahu anhum. Salaf adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam-imam petunjuk dari tiga generasi yang pertama, tiga generasi pertama dari umat ini radhiyallahu anhum, alladzina syahidalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah au bil khair, yaitu orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan, merekomendasikan untuk mereka berupa kebaikan. Pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya setelahnya, yakni tabi'in, pengikut yang mengikuti sahabat. Walladzina yalunahum, dan kemudian generasi berikutnya yang setelahnya, atba'ut tabi'in. Inilah yang dikenal dengan as-salasah, qurunus salasah al-mufaddalah. Tiga generasi yang diberi keutamaan. Naam. Ikhwani fid din, azani Allah iyyakum. Yang Allah Ta'ala telah merekomendasi mereka juga di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Lihat. Dan generasi-generasi yang awal dari kalangan muhajirin wal ansar, para sahabat, muhajirin dan ansar para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Tabi'in dan asbab tabi'in, yang mengikuti jelas nyata mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik yang sudah direkomendasi oleh Rasulullah SAW tadi. Nah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ayat. Nah, menunjukkan Allah telah ridho kepada mereka. Tidak mungkin Allah ridho kecuali kepada orang-orang yang telah benar, baik secara akidah, secara ilmu, secara amalan di dalam menjalankan agama ini. Nah, begitu juga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, yang disebutkan dalam kitab Ta'liq ala Kitabil Aqidah Al-Hamawiyah halaman 203, beliau mengatakan, inna salafhum ahlil qurunil mufaddalah, sesungguhnya salaf adalah orang-orang di tiga generasi, qurunul mufaddalah, di generasi yang memiliki keutamaan. Famaniktafa atharahum wasara ala manhajihim fahuwa salafi. Maka orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dan berjalan di atas manhajnya mereka, fahuwa salafi. Maka dikenal dia disebut sebagai salafi, pengikut salaf. gitu ya. Salafi yang mengikuti salaf. Nah, kalau kita satu orang mengikuti Nabi Muhammad disebut Muhammadi. Gitu. Nah. Kalau mengikuti salaf, salafi. Nah. Mengikuti sunnah, sunni. Nah, gitu. Ini namanya ya'un nisbah. Penisbahan. Selanjutnya kata beliau, waman khalafahum fi dalika fahuwa minal khalaf. Dan siapapun yang menyelisihi salafus saleh, berarti dia termasuk al-khalaf. Orang yang belakangan. Bukan salafi. Khalafi. Nah. Dan nanti akan kita lewati sebagian ucapan para ulama, ulama salaf, untuk kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabah tabi'in dan asba'ut tabi'in. Di antaranya Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i At-Tabi'i rahimahullah, disebutkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam kitab Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan, alaika bi asari man salaf wa in rafadakan nasu wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zahrafu laka bil qaul. Wajib bagimu untuk mengikuti asar dari salaf walaupun manusia memusuhimu, mencacimu, menyelisihimu. Dan tinggalkanlah pendapat-pendapat orang-orang walaupun mereka menghiasi-hiasi dengan ucapan terhadap pendapat tersebut. Pendapat yang menyelisihi asarnya salaf. Tinggalkan. 6. Bahkan beliau menasihatkan, yakni Abu Amr Al-Auza'i, Imam At-Tabi'i, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum waqul bima qalu waqif amma kaffu wasluk sabila salafik as-salih fa innahu yasha'aka ma wasa'ahum. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, isbir nafsak, sabarkan dirimu di atas sunnah. Dan berhentilah engkau di mana para salafus soleh berhenti. Para sahabat berhenti. Katakanlah apa yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka tahan terhadap diri mereka. Tempuhlah jalan salafmu, pendahulumu. Ini dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, beliau adalah seorang tabi'in. Berarti tempuhlah jalan salafmu, pendahulumu. Ya, ini para sahabat. Karena beliau sampaikan kepada para tabi'in. Nah, atau asba'ut tabi'in. Tempuhlah jalan pendahulumu. Para sahabat, tempuhlah jalan pendahulumu yang soleh, karena yang demikian mencukupi bagimu apa yang mencukupi, telah mencukupi mereka. Mereka adalah cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar yang telah diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat yang mereka terbimbing oleh petunjuk. 6. Ini ikhwan jazakumullah menunjukkan kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Ya, dengan pemahaman salafus soleh. Kalau bertanya apa mungkin salafus soleh sudah meninggal. Ya, alhamdulillah ya ikhwan, Al-Quran sampai kepada kita. hadis-hadis Rasul yang Rasul telah meninggal 14 abad lebih sampai kepada hadis-hadisnya. Begitu juga asar dan pemahaman salafus soleh sampai kepada kita. Walhamdulillah dibawa oleh para penerus-penerus dari A'immatul Huda. Para imam-imam yang membawa petunjuk dan telah mudawan, telah tertulis di kitab-kitab. Walhamdulillah. Kita tinggal mempelajari na'am di hadapan ahlul ilm. Kalau tidak bersama para ulama, memang tidak bisa dengan para ulama ul kibar, ya kita bersama dengan asatidah kibar yang mereka di belakang para ulama ul kibar. Supaya apa? Ilmu kita ini nyambung silsilahnya sampai kepada salafus saleh. Nah, karena melalui mereka lah asar salafus saleh, akwal salafus saleh, faham pemahaman salafus saleh itu akan sampai kepada kita dari kalangan para ulama ul kibar min ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Nah, melalui ke kita, karena kita adalah tuwailibil ilm, penuntut ilmu kecil, ya, yang kalau kita langsung duduk di ulama kibar belum tentu mampu, ya, biayanya, waktunya, nah, begitu juga bahasanya, belajar al-jurumiyah belum selesai, belajar durusulullah belum selesai, nah. Walhamdulillah sampai kepada kita. Wa jazahumullah khaira. Semoga Allah membalas kebaikan kepada asatidah kibar yang mereka menyampaikan kepada kita risalah-risalah, nasihat-nasihat ulama ukibar, membacakan kitab-kitab para ulama kepada kita, menyampaikan nasihat-nasihat para ulama kepada kita. Walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit sampai titik satu fakrah. Kata beliau, fa ijabatan ala hadha as-su'ali aqul inna hadhihi al-mas'alata muhimmatun jiddan wa sa'anuha khatirun wa li hadha ihtamma biha al-kitab wa sunnatu wa salafus salihu fi dawawinil islam. Dawawinil islam artinya di kitab-kitab karangan. Nah, diwan itu adalah kutub-kutub kitab-kitab yang dikarang, yang ditulis. Wa khassatan ma yata'allaqu bil aqaid, khususnya yang berkaitan dengan akidah. Wa bidzati ma yata'allaqu bil mawaqifi min ahli al-bida'i wad dalal wa ahli al-fitani wal inkhirafat, dan juga yang berkaitan dengan mauqif, sikap terhadap ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, ahlul fitan, para pengobar fitnah, wal inkhirafat, dan orang-orang yang menyimpang. Wa julasa usu bidzat, dan mauqif, sikap kepada teman-teman duduk yang jelek. Fa fima bayanuhu wa fima bayanuhu as-sifa'u wa kifayatu liman arada li nafsihi al-khaira wa arada li nafsihi ayyahya hayatan turdi rabbuhu au turdi rabbuhu wa taqarrubu ilaihi wa tab'uduhu 'anil nar au turdi rabbahu wa tuqarribuhu ilaihi wa tubaiduhu 'anil nar. Naam. Fa'ilnya adalah yakni kembali kepada bayyinah sifat fa fima bayanuhu. Maka pada apa yang mereka jelaskan, yakni yang dijelaskan oleh salafus saleh, itu sebagai sifat obat wal kifayah, dan yang mencukupi bagi siapa saja yang menginginkan untuk dirinya kebaikan, dan siapa saja yang menginginkan untuk dirinya agar dia hidup dengan kehidupan yang menjadikan ridho kepada Rabbnya, dan yang mendekatkan kepada Rabbnya, dan yang menjauhkan dari neraka. Laqad ihtamma bihadal maudu'i salafuna salihu ridwanullah alaihim ilman wa amalan wa tatbiqan ridwanullah alaihim. Fama alaina in kunna nuridu an-najata illa anantabi' sabila haula'il mu'minin as-sadiqina al-mukhlisin. Sungguh telah mementingkan permasalahan ini, perkara ini, salafun salih ridwanullah alaihim, baik secara ilmu maupun secara amalan maupun secara praktek ridwanullah alaihim, semoga ridhonya Allah bagi mereka semua. Maka tidak ada kewajiban bagi kita ketika kita menginginkan an-najah, keselamatan, kecuali agar kita, tidak lain agar kita mengikuti jalan mereka, orang-orang yang beriman, yang benar imannya, yang ikhlas. Naam, mu'minin as-sadiqin al-mukhlisin. Alladzina arafu syari'atal islamiyata aqaidaha yaitu orang-orang yang mengetahui syariat Islam, akidah-akidahnya, wa manahijaha, manhaj-manhajnya, wa maqasidaha, tujuan-tujuannya, wa muramiha, dan juga pokok-pokoknya. Faqaddamun nusha wal bayana wat tahdhir liman aradallah bi khaira min hadhil ummah wa arada lahun najata warukubus safinatin najah fi'lan. Kata beliau, yaitu orang-orang yang mereka mengetahui syariat Islam baik secara akidahnya, manhajnya, maksud-maksudnya, rinciannya, maka mereka telah memberikan nasihat dan penjelasan serta mentahdir, maka memberikan peringatan kepada orang-orang yang menginginkan kepada Allah berupa kebaikan dari kalangan umat ini, dan siapa yang menginginkan keselamatan, dan siapa yang ingin bisa naik safinah, perahu keselamatan, fi'lan secara sebenarnya. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan. Ini adalah menunjukkan pentingnya perkara yang akan disebutkan. Ya, menunjukkan pentingnya perkara yang akan disebutkan, di mana para salafus saleh telah menjelaskannya secara gamblang, secara jelas, dan juga telah mempraktekannya sebagai contoh, karena mereka adalah yang telah lurus dan benar, ilman wa amalan, secara ilmu maupun secara pengamalan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها